بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله بصحة وعافية فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى pada malam hari ini yang alhamdulillah kita rasakan bersama dihiasi dengan hujan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan ini menjadi barakah, menjadi manfaat, menghidupkan sumber-sumber makanan bagi kehidupan manusia dan hewan-hewan, dan juga supaya semoga bisa menghidupkan hati-hati yang lalai, yang lama tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan ini merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan hujan Allah Subhanahu wa taala bisa memusnahkan suatu kaum, dan dengan hujan pula Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan suatu kaum. Semoga hujan ini bisa kita ambil pelajaran, kita ambil i'tibar, kita ambil hikmahnya, bahwasannya yang mana air merupakan sumber kehidupan segala jenis makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tanaman. Sungguhnya air merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar hujan ini menjadi shayban nafi'ah. Semoga hujan ini menjadi hujan rahmah, bukan hujan azab, hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan ini menjadi musibah bagi kaum muslimin. Tayyib, kita masih di bab at-tayammum, masih dalam kitab Ar-Rawdul Murbi', karya Al-Imam Mansur Al-Buhuti, merupakan seorang faqih Hambali yang menguasai fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam kitab ini beliau merupakan syarih atau pensyarah dari kitab Zadul Mustaqni', karangan atau karya Al-Imam Ibn Najjar. Al-Imam Al-Hajjawi. Baik, berkata Al-Hajjawi dalam Zadul Mustaqni', "Wa man wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi." Ya. Antum bisa cari kalimat "Wa man wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi." Barang siapa yang menemukan air akan tetapi hanya cukup untuk bersuci sebagian anggota wudunya. Min hadatsin akbar au asghar. Ya, Al-Imam Al-Buhuti menambahkan kalimat min hadatsin akbar au asghar. Baik untuk mandi junub, baik untuk berwudu. Ketika air yang digunakan atau yang ada yang hendak digunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub tidak cukup untuk wudu sempurna atau tidak cukup untuk mandi secara sempurna, apa yang harus dilakukan? Baik. Apa yang harus dilakukan? Tayamum saja. Langsung tayamum. Jawabannya di situ, tinggal dibacanya. Tayammama ba'da isti'malihi, ya, itu kunci, ya. Tayammama ba'da isti'malihi, silahkan tayammum, tapi syaratnya setelah menggunakan air yang tidak cukup tadi. Karena air yang tidak cukup tadi merupakan sesuatu yang bisa digunakan untuk bertoharah. Tidak boleh kita langsung berpindah ke tayammum padahal air yang bisa digunakan untuk bertoharah ada di depan mata kita. Tidak boleh. Syarat untuk bertayammum adalah airnya tidak bisa digunakan. Adapun air yang bisa digunakan, maka tidak menggugurkan kewajiban menggunakan air tersebut meskipun hanya sebagian. Jadi gunakan air tersebut terlebih dahulu, setelah air tersebut habis, maka sisa anggota wudu atau sisa anggota tubuh yang harus terkena air pada mandi junub, silakan dilakukan tayammum. Jadi kalimat ba'da isti'malihi adalah kunci, ya. Tayammum, ya betul tayammum, tapi kapan? Setelah airnya digunakan. Tidak boleh langsung. Wala yatayammamu qablahu. Dan jangan bertayammum sebelum menggunakan air tersebut. Dan ini juga masuk dalam kaidah fiqhiyah yang antum sudah biasa dengar, namanya al-maisuru la yasqutu bil ma'sur, ya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah atau yang bisa dikerjakan itu tidak gugur hanya karena ada sebagian yang tidak bisa dikerjakan. Sebagian gerakan salat kita tidak bisa lakukan dengan berdiri, ya. Bukan berarti kemudian kita tidak rukuk dan sujud. Hanya karena tidak bisa berdiri bukan berarti tidak rukuk dan sujud. Seperti itulah kaidah-kaidah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dikerjakan tidak gugur wajibnya hanya karena ada sebagian yang lain tidak bisa dikerjakan. Air yang harusnya kita butuh untuk bertoharah secara sempurna, untuk wudu ataupun untuk mandi junub, kalau tidak bisa semuanya digunakan karena adanya hanya setengah, maka itu tidak menggugurkan kewajiban menggunakan yang setengah tersebut. Ya, yang setengah atau sebagian tersebut harus dipakai terlebih dahulu dan tidak gugur kewajiban menggunakan air tersebut. Setelah air tersebut habis, baru silakan lakukan tayam. Muncul masalah ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kalau airnya hanya sebagian, tidak cukup untuk bertaharah secara sempurna. Kemudian ada najis di tubuh kita, ya. Seseorang muhdits dan mutanajis, ya. Muhdits dan mutanajis, airnya tidak cukup untuk membersihkan najisnya dan untuk berwudu secara sempurna. Antum harus memilih salah satu. Air tersebut akan digunakan untuk berwudu, kemudian habis dan antum tayammum untuk najisnya, atau sebaliknya. Antum akan gunakan air tersebut untuk menghilangkan najisnya, kemudian bertayammum untuk menggantikan wudu. Antum pilih yang mana? Air tersebut untuk berwudu atau untuk menghilangkan najis? Kalau untuk menghilangkan najis, berarti resikonya wudunya harus tayammum, ya enggak? Padahal airnya ada di depan mata. Masa antum sengaja bertayamum? Padahal airnya bisa digunakan enggak tadi? Bisa, tapi antum sengaja buat bersihkan najis. Jadi antum secara sengaja menghilangkan air yang harusnya bisa digunakan untuk berwudu secara sempurna. Ayo. Gimana? Kemarin sudah ada yang jawab dan jawabannya betul. Baik, mengapa harus najisnya dulu yang dibersihkan dengan air tersebut, kemudian bertayamum untuk hadasnya? Kok enggak dibalik aja? Kok enggak airnya untuk berwudu secara sempurna, kemudian untuk najis tersebut dilakukan tayamum. Kenapa tidak dibalik? Kemarin sudah ada yang jawab loh. Jawabannya sangat luar biasa, masya Allah. Tapi tidak hadir orangnya. Sahih, ya. Karena mengangkat najis, hukum najis dengan tayamum mukhtalaf, ya, mengangkat najis, hukum mengangkat hukum najis dengan cara tayamum ini perkara khilafiyah, perkara khilafiyah. Dan jumhur mengatakan tidak bisa, najis itu tidak bisa dilakukan tayamum kepadanya. Hanya Hanabilah yang mengatakan, hanya Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya boleh najis itu dilakukan tayamum kepadanya. Ayo, najis yang di mana? Najis yang berada di badan. Najis berada di badan. Adapun tayamum bisa menggantikan posisinya wudu, itu perkara yang khilaf atau ijma? Ijma. Maka ketika antum balik, ya, enggak airnya mau tak buat wudu, ya, kemudian saya tayamum untuk najisnya, ada kemungkinan terjadi kesalahan. Karena belum tentu mazhab Hanabilah yang betul. Ya enggak? Bisa saja yang betul pendapat yang lain. Maka untuk supaya aman sesuai dengan mazhab yang lain dan berada dalam ijma' para ulama, maka airnya digunakan untuk mensucikan najis. Najis hanya bisa disucikan dengan air. Ini pendapat ijma, ya. Najis bisa dibersihkan dengan air. Ini pendapat ijma para ulama. Dan tayamum bisa menggantikan posisi wudu untuk mengangkat hadas juga ijma para ulama. Maka dengan melakukan hal itu, antum mengumpulkan dua ijma dalam satu masalah. Jadi jangan dibalik. Baik. Wa man juriha, kalau dari kemarin kita bicara tentang air, air yang ada, air yang tidak ada, air yang bisa digunakan, air yang ada tapi tidak bisa digunakan, ya enggak? Kemarin kita bicara tentang ada sumur dan lain sebagainya, ya enggak? Kemudian airnya harganya mahal dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara airnya ada, harganya juga normal, akan tetapi kita yang tidak bisa menggunakan. Mu'alif mulai dengan perkataannya, wa man juriha, barang siapa terluka. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang airnya, ya, airnya ada, airnya enggak ada, airnya ada tapi enggak bisa dipakai, airnya ada tapi mahal, airnya ada gini-gini. Sekarang airnya ada, harganya normal, bisa didapatkan di depan mata. Akan tetapi kita yang tidak bisa menggunakan karena ada luka di dalam tubuh kita. Wa man juriha, barang siapa yang terluka, wa tadarrara bi ghaslil jurhi au mashihi bil ma'i tayammama lahu. Nah, ini syarahnya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullahu taala. Kalau tidak pernah dibaca oleh orang yang mensyarah kitab Zadul Mustaqni, akan muskilah. Akan muskilah. Kenapa? Barang siapa yang terluka, ya, wa man juriha wa tadarrara, dan dia akan mengalami mudarat, rasa sakit atau penyakitnya tambah parah, kalau lukanya itu terkena air, yang pertama. Atau lukanya itu bertambah parah ketika diusap dengan air. Berarti syarat orang yang terluka untuk pindah dari wudu ke tayamum itu harus melalui, tidak dimungkinkan dicuci dan tidak dimungkinkan diapa dengan air, diusap. Perkataan diusap ini perkataannya Syekh Mansur Al-Buhuti, mengambil dari syarah-syarah kitab Hanabilah. Kalau seseorang hanya mensyarah kitab Zadul Mustaqni, kita akan perhatikan, wa man juriha tayammam lahu, langsung. Barang siapa yang terluka, langsung tayammum. Nah, bukan seperti itu. Barang siapa yang terluka Kemudian kalau kena air lukanya tambah parah, atau mendapatkan mudarat lain seperti kedinginan dan lain sebagainya, atau tidak mungkin diusap. Ya, kalau masih mungkin diusap tidak boleh tayamum meskipun terluka. Ya, terluka. Tapi kalau diusap tidak apa-apa, menurut dokter ini sudah hampir kering, Mas. Ya, sudah hampir kering. Kalau cuma usapan air, kalau kena air segerojogan luka lagi. Tapi kalau cuma diusap tidak apa-apa. Tidak boleh tayamum yang seperti ini. Nah, ini bahaya kalau orang mensyarah kitab Zadul Mustaqni menyangka belajar bertahap, enggak. Bisa jadi pemahamannya salah dibawa sampai mati. Ya, muskilah. Maka orang kalau ingin mensyarah kitab Zadul Mustaqni harus menguasai syarahnya dulu, baru boleh ngajar kitab Zad Al-Mustaqni. Nanti talibnya belajar kitab Zadul Mustaqni akan tetapi berdasarkan syarah-syarah dari Zad Al-Mustaqni. Begitu prosesnya. Bukan baru ngerti bisa baca kitab langsung mulang. Tidak boleh seperti ini. Bisa jadi Anda menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penulisnya sama sekali. Hanya saja penulis itu terkadang meringkas supaya mudah dihafal. Zadul Mustaqni ini kitab yang ringkas supaya mudah dihafal. Harusnya ketika orang menghafal wa man juriha tayammamam lahu. Nah, dia di sini sudah paham maksudnya juriha wa tadarrara bi ghaslihi au mashihi bil ma. Itu sudah ada di sini semua harusnya. Nah, ini masalah. Seseorang yang terburu-buru dalam mengajarkan ilmu padahal dia sendiri belum berilmu. Jangan dikira mempelajari kitab mazhab tinggal baca aja kitabnya. Nah, yang penting saya bisa bahasa Arab, saya ajarkan. No. Lah, ini khotok, kesalahan besar, fatal. Kitab mazhab ini memiliki teka-teki yang sangat banyak dan berkaitan dengan kitab yang lain yang sangat banyak. Kalau tidak menguasai syarahnya Zadul Mustaqni, maka sebaiknya menghentikan majelisnya daripada terlampau jauh kemudian mensyarah sesuatu yang tidak dimaksud sama sekali oleh penulisnya. Yang pertama, dia berdusta atas nama penulisnya. Yang kedua, bisa jadi dia menyampaikan hukum yang sama sekali tidak diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka hati-hati, tidak mudah mensyarah kitab mazhab, tidak mudah. Butuh guru, butuh orang yang sudah fokus pernah mempelajari suatu mazhab, kemudian mengerti kunci-kunci dari setiap kalimat. Baik, walima yatadarraru bi ghaslihi mimma qaruba minhu wa ghasala al-baqi fa in lam yatadarrar bi mashihi wajaba wa ajzahu. Nah, tayamam untuk yang luka, selain yang tidak ada lukanya maka harus dikenakan air. Dijelaskan, diulangi sekali lagi oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Fa in lam yatadarrar bimashihi. Kalau luka tersebut tidak mengalami mudarat dan tidak bertambah lama sembuhnya. Kalau diusap dengan air. Ya, bukan dicuci dengan air ya, diusap tok. Kalau diusap lukanya tidak tambah parah dan tidak ada mudarat di sana, wajib diusap, tidak boleh langsung tayamum. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam masalah tayamum, karena dia sebenarnya taharah badal. Dia taharah hanya badal saja, bukan yang asli. Yang asli adalah dengan air. Wa idza kana jarhuhu bi ba'dhi a'dha'i wudhu'ihi. Barang siapa lukanya terjadi di salah satu bagian anggota wudu, lazimahu idza tawadda'a mura'atu tartib. Wajib tetap memperhatikan urutan wudunya. Maka barang siapa yang mengalami luka, nas'alullah salama wal afiyah, mengalami terluka di tangan yang harusnya terkena air wudu, maka jangan langsung tayamum, akan tapi berwudu dimulai dari mana? Tetap dari wajah dulu, ya. Tetap berwudu seperti biasa, dimulai dari wajah terlebih dahulu. Begitu sampai ke bagian tangan, maka lakukan tayamum. Jadi urutannya tetap, ya. Urutan wudunya tetap dijaga wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau terjadi lukanya di kaki, berarti tayamumnya diakhirkan sampai datang bagian membasuh kedua kaki. Wa yatayammamu lahu 'inda ghaslihi law kana sahihan. Naam. Wa mura'atul muwalat. Ya, yang pertama, meskipun ada tayamum di dalam rangkaian wudu, tetap harus memperhatikan namanya apa? Tartib atau urutan. Harus tetap urut. Yang kedua, mura'atul muwalat. Tetap harus memperhatikan yang namanya muwalat. Apa itu muwalat? Muwalat yaitu menyelesaikan urutan wudu dalam satu sesi. Ya, tidak terputus jaraknya. Tidak terputus jaraknya. Yang mana kalau terputus dalam jangka waktu antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain, kalau jaraknya umumnya air menjadi kering di jarak tersebut, maka taharahnya dikatakan tidak sah. Misal, mungkin antum bisa coba ya, antum cuci tangan aja, ya cuci tangan, kemudian biarkan tangan antum basah. Coba antum jalan-jalan di rumah aja, nggak usah jauh-jauh lah, sambil ngapain. Kira-kira berapa menit air tangan itu akan menjadi kering? Cepet kok. Ya, hitungan 1 menit, 2 menit sudah kering. Hitungan 1 menit, 2 menit sudah kering lagi tangan antum. Kira-kira segitulah jarak maksimal antara anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lain. Prakteknya misalnya sedang wudhu ketemu teman, ya ketemu teman lama, sudah ratusan tahun tidak ketemu, baru ketemu di tempat wudhu. Ya. Antum baru selesai mencuci wajah, terlihat segar, ya kan? Melihat teman, lama tidak ketemu, ngobrol, hati-hati, ya. Antara wajah dan kedua tangan tidak boleh terlalu lama. Saya sendiri nyoba sekitar 2 menit ya, tangan saya cuci, kemudian enggak saya apa-apakan, jalan-jalan sekitar rumah, sekitar 2 menit sudah kering lagi. Antum bisa coba sendiri. Siapa tahu mungkin sampai 12 menit kalau antum kan enggak tahu, siapa tahu. Nyoba aja, enggak ada salahnya dicoba. Hati-hati ngobrolnya, enggak boleh terlalu lama, jangan lupa ada rangkaian wudu yang harus diselesaikan. Kalau sudah terlanjur ngobrol sampai 5 menit, tukeran nomor HP, ada apa, bahkan tukeran KTP macam-macam. Lah, maka wudunya harus diulangi dari awal. Nah, meskipun di dalamnya ada tayamum ya. Tayamumnya tetap tidak boleh diakhirkan. Wa mura'atul muwalat fa yu'idu ghusl as-sahih 'inda kulli tayamum. Kita sudah ambil dulu di bab syurut as-shalah. Bahwasannya orang yang bertayamum ya, di setiap waktu salat, maka tayamumnya harus diulangi lagi. Ya enggak? Sudah kita ambil belum? Nah, ya. Itu kalau tayamum semua mudah. Sekarang kalau setengah wudu, setengah tayamum, hadza huwa muskilah. Ya enggak? Apakah yang diperbarui hanya tayamumnya saja, atau semuanya dari awal harus diperbarui semua? Ini berkaitan dengan mualat. Misalnya begini, antum berwudu untuk sholat zuhur, ya, antum tidak berhadas. Kemudian sholat asar antum ingin langsung menunaikan tanpa ngulangi wudu, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah, ya. Ijma, tidak ada masalah. Antum berwudu kecuali di kaki, karena di kaki ada luka, maka di kaki dilakukan yang namanya tayamum. Itu untuk sholat zuhur. Kemudian di sholat asar, antum harus ngulangi tayamum yang kaki saja, atau ngulangi semua wudunya dari awal? Dulangi maning. Antum wudu sempurna untuk sholat zuhur, tidak berhadas sampai asar. Antum deres ya, baca Quran terus dari zuhur sampai asar. Di waktu asar antum mau langsung menunaikan salat tanpa berwudu lagi, boleh enggak? Tidak berhadas dari zuhur sampai asar, boleh enggak? Mujma alaih, tidak ada masalah ya. Yang kedua, antum berwudu kecuali satu bagian, yaitu kaki, karena ada luka. Di bagian kaki Anda melakukan tayamum ya. Berwudu sempurna kecuali kaki dilakukan tayamum karena ada luka untuk sholat zuhur. Di sholat asar kita sudah tahu bahwasannya tayamum itu harus diperbaharui, wajib di setiap waktu salat. Maka di waktu asar pertanyaannya, yang diperbaharui tayamum kakinya saja atau semua rangkaian wudunya harus diulangi lagi? Diulangi lagi. Semuanya, semuanya. Ada yang lain? Oh, berbeda pendapat boleh di sini. Mari berbeda pendapat. Sama. Sama semua ijma. Kalau sudah ijma ya sudah, saya enggak bisa ngelawan. Ya sudah ijma para ulama, ijma para fuqaha. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya kenapa? Why? Limadha? Jangan sembarangan memilih pendapat, harus tahu. Dan alasannya sudah saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan tadi, itu sudah ada di situ jawabannya. Ya udah, saya tinggal memperbaharui tayamumnya saja. Apa masalahnya? Berarti saya tinggal tayamum untuk kaki aja, selesai. Kalau antum detail memperhatikan pasti bisa jawab. Persis bab yang barusan saya jelaskan kok, persis babnya masalah itu. Dari masalah yang wudu ketemu teman itu kaitannya dengan itu sama. Iya, terus? Jadi? Iya. Harus diulangi rangkaiannya. Taib. Mepet ya sudah, mendekati lumayan lah. Ini masalahnya bab muwalat, ya kan kita sudah sampaikan bahwasanya berwudu itu harus selesai dalam satu sesi, ya jarak antara anggota wudu yang lain maksimal ya. Itu kalau ketika anggota wudu tersebut antum biarkan sampai kering itu kira-kira berapa menit ya, maksimal segitu. Lebih dari itu berarti harus diulangi dari awal. Dan kaki yang dilakukan tayamum, ya kaki yang dilakukan tayamum itu merupakan rangkaian wudu bukan tadinya? Ya, nah, harus muwalat bukan? Kalau yang diperbaharui cuma kakinya saja, ya di wudu yang asar yang diperbaharui cuma kakinya saja, berarti pembaharuan tayamum kaki ini untuk melengkapi wudu yang zuhur bukan? Wudu airnya tadi kan berasal dari waktu zuhur, betul tidak? Iya. Di waktu asar, wudu airnya antum biarkan. Karena antum menganggap airnya enggak ada masalah, saya tidak berhadas, ya enggak? Tinggal masalahnya di tayamum. Kalau yang diperbaiki cuma tayamumnya saja, berarti antum tayamum kaki di waktu asar dan sebagiannya terjadi di waktu zuhur. Kira-kira muwalat atau tidak? Hah? Hah? Ya jelas tidak terpenuhi syarat muwalatnya, ya enggak? 3 jam lebih coba. Taharah airnya terjadi di waktu zuhur. Kalau antum perbaiki kakinya saja, berarti tayamum untuk melengkapi taharah airnya selisihnya berapa? 3 jam. Enggak mungkin sah yang seperti ini. Ya, oleh karena itu harus terjadi muwalat, harus diulangi dari awal. Kembali lagi yang anda menyampaikan ini semua syarah hanya disampaikan di syarah kitab-kitab mazhab Hanabilah. Jadi mustahil saya bilang kalau bukan ahli kemudian mensyarah kitab Zadul Mustaqni, hampir mustahil. Hampir mustahil tepat sasaran, kebanyakan meleset. Kebanyakan meleset dan menyimpang. Meleset bisa sampai menyimpang. Oleh karena itu ya rendah hati sedikit ya, rendah hati sedikit, belajar yang betul. Duduk dengan para ulama. Saya sendiri tidak berani ngajar Zadul Mustaqni. Kenapa saya pilih Radul Murbi? Kenapa? Karena saya tidak berani ngajar Zadul Mustaqni. Karena Zadul Mustaqni kitab ringkas. Saya butuh syarah bukan? Cuma pakai syarahnya siapa? Syarah sendiri pasti ujungnya bisa kesesatan bisa-bisa. Harus kembali ke syarah yang mu'tamad. syarah yang dipercaya oleh para ulama. Oleh karena itu saya pilih kitab Raudhatul Murni. Seakan-akan ini zat dan syarahnya. Ya, saya mengajarkan Zadul Mustaqni plus syarahnya dan syarah yang mu'tamad bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya terlepas dari beban makna dari Zadul Mustaqni karena sudah dijelaskan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Dan saya terlepas dari beban harus mencarah dengan betul karena yang mensyarah pun sudah diakui oleh para ulama. Maka sudah nyaman, bebas, santai. Karena saya hanya menyampaikan inti dari matan fikih dan syarahnya dalam satu paket sekaligus. Adapun yang milih langsung intinya, maka dia terbebani harus mengerti inti kalimatnya apa, maksudnya apa. Yang kedua mau pakai syarahnya siapa? Syarahnya sendiri, tetangganya, bapaknya, temannya? Itu dipertanyakan. Apalagi dia tidak memiliki khalfiyah mazhab. Seumur hidupnya belum pernah belajar ke ulama mazhab satupun. Ini ajib lagi. Tidak mengakui mazhab, anti mazhab, giliran ngajar fikih pakai fikihnya mazhab. Kalau memang anti mazhab, bikin matan fikih sendiri, ya, ngarang matan fikih sendiri, ngarang biar apa-apa ngarang. Daripada nyomot-nyomot punya orang, tapi mengatakan saya tidak bermazhab, saya anti dengan mazhab, giliran ngajar fikih pakai kitab mazhab, ngarang sendiri dong, tanggung jawab, ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala termasuk beliau yang mengajak untuk menjadi orang-orang menjadi para mujtahidin. Maksudnya Anda harus sungguh-sungguh dalam talabul ilmi dan hati-hati dari taklid buta terhadap mazhab. Tapi beliau bertanggung jawab dengan kata-katanya. Beliau membuat karangan matan fikih sendiri. Beliau bertanggung jawab. Beliau mengatakan itu bukan berarti sembarangan. Beliau karang sendiri karya matan fikih. Anda bisa cari karangannya atau karya-karya Imam Asy-Syaukani. Adapun cuma ikut-ikutan, mungkin dia merasa saya juga ya ada keturunan-keturunan Syaukaninya, ya kan? Ya. Atau ya pernah belajar di tempat belajarnya Imam Syaukani, ya. Tempat belajar itu batu, semen, pasir, apa maksudnya ya, nah. Tidak ada keistimewaan tertentu. Kalau ingin menjadi Imam Syaukani, belajar yang sungguh-sungguh. Ambil ilmu dari para ulama. Jadilah Imam Syaukani yang sesungguhnya. Jangan cuma hayalan gitu. Berharap saya mujtahid, saya bisa ahli fatwa, saya tidak perlu dengan mazhab, kembali Quran dan sunnah. Tidak apa-apa. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi sadar diri dong. Berapa ayat yang sudah Anda hafal dari Al-Quran? Kalau sudah hafal 30 juz, berapa riwayat yang sudah dihafal? Karena riwayat yang satu dengan yang lain saling menafsirkan. So, berapa hadis coba? Arba'in Nawawiyah aja, enggak usah muluk-muluk, wis. Ya. Mungkin tidak Anda dengan Arba'in Nawawiyah. Ditambah yang 100 mungkin hafalan 100 atau 1000 hadis. Terlalu jauh. Kita terlalu jauh dari angan-angan tersebut. Demi Imam Syaukani, beliau ma'ruf dengan hafalan Quran, hafalan hadis. Bahkan beliau termasuk ulama yang sangat teliti dalam kesahihan sebuah hadis. Adapun kita, sore-sore ngadang some, esok-esok ngadang bubur, awan-awan ngadang bakso, kemudian saya tidak perlu bermazhab. Ulama kesasar dari mana yang model seperti ini? Tidak pernah ngenyam pendidikan, tidak pernah belajar betul kepada seorang guru 10-20 tahun. Merendah di hadapan seorang guru belum pernah. Hanya karena lulus satu kitab judulnya Durusul Lughatil Arabiyyah. Ya. Kemudian merasa saya sudah sampai derajat fuqaha. Allahul musta'an. Ya. Fitnah, ini termasuk fitnah, musibah. Bi khilafi ghuslil janabati fala tartiba fihi wala muwalat. Adapun mandi janabah. Tadi kita bicara tentang wudu, ya. Mandi janabah airnya cuma separuh, ya, airnya cuma separuh, separuhnya harus tayamum. Dia berada di sebuah kamar yang bersih, tidak ada bagian rumah tersebut yang bisa digunakan untuk tayamum. Dia harus keluar. Kemudian kebetulan dia tinggal di sebuah apartemen dengan level apartemen, kalau Jakarta berapa tingkat kira-kira? 100 ada, ya. 50 wis ya. Anggap wis 50. Ora 100 ya 50 ya. 50 lantai coba. Dia turun ke bawah mau nyari turab, ya mau nyari tanah yang ada gubarnya, yang ada debunya. Atau bagian yang ada debunya. Berarti dari kamar ya. Awit aduh separo tok sih. Ya, nembe separo tok. Aduh banyune enteng ge. Pantayamum kayong Umair sik nemen di mek-mek lah debu sama sekali ya. Kinclong-clong ya. Setiap hari datang cleaning service tuh tembok semuanya dilap bersih. Tidak ada debu untuk melakukan tayamum. Dia harus ke lantai paling dasar, kemudian ke lobi mungkin sudah ada tanah, sudah ada debu dari tanah untuk digunakan untuk tayamum. Dari mulai kamar mandi, keluar, andukan, kelambenan, ya, metu menjaba, kira-kira butuh waktu berapa menit? Ya, urung HP-nya muni balesi WhatsApp, ya, posisi. Yes. Iya. Untuk menuju ke pintu lobi mungkin bisa 30 menit sampai 1 jam. Ini untuk mandi janabah. Kemudian dia turun 1 jam kemudian di lobi dapat alhamdulillah gubar debu untuk melakukan tayamum. Dia tayamum ya. Dia tayamum. Kemudian menunaikan salat ya. Kira-kira menurut antum salatnya sah mana? Salat tidak sah. Hah? Sah. Orang apa? Asal jawab baik. Enggak tak tahu ini buri deh. Gimana mas? Sah mana mas? Hah? Tidak sah. Tidak sah hajib. Tidak sah. Kayaknya masya Allah ya jumhur sepertinya tidak sah ini. Coba ada lagi yang sah coba. Ada lagi tidak? Sah tidak? Ya pastilah kalau sholatnya sah berarti dia tahan. Jenazah. Tidak ada jenazahnya di sini. Jenazah apa? Belum ada jenazahnya. Nanti tak bikin soal yang ada jenazahnya. Hah? Sah ajib. Berarti antum pocok-pocok nih. Antum sah. Wah, 3 dari berapa? 9 fuqaha. Wah, 3 dari 9 fuqaha menyatakan sah dan 6 yang lain mengatakan tidak sah. Berarti jumhur mengatakan tidak sah. Akan tapi jumhur itu apa, Pak? Jumhur bukan dalil. Ya, perhatikan ini perkataan penting. Jumhur bukan dalil. Belum tentu jumhur itu benar, ya. Yang sedikit bisa jadi benar. Jawabannya sudah ada di kitab antum. Tinggal dibaca, ya. Bi khilafi ghuslil janabah fala tartiba fihi wala muhala. Tidak ada syarat urut dan tidak ada syarat muhala. Saya di awal sudah di bab ghusl janabah ya, anu sudah cerita ya. Nembe adus secuil HP-ne muni ya. Bi di mana? Kok enggak pulang-pulang? Berarti dia mandi di mana nih kira-kira? Ya. Segera pulang. Oh, ditelepon terus, miss call 40. Aduh, menteri dalam negeri. Mandi janabah belum selesai, dia harus pulang ke rumah. Tapi mandi janabahnya di mana? Mandi janabah belum selesai, dia harus pulang. Mandi janabah baru setengah andukan paling, daripada ya terjadi perang dunia kan mending pulang. Pulang itu butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sampai rumah dia melanjutkan mandi janabahnya. Kemudian untuk menghibur hati istrinya, mi, sholatnya jamaah apa ya? Ya kan hatinya terikat kembali yang tadi sudah curiga macam-macam kan, hatinya terikat kembali. Akhirnya dia sholat berjamaah dengan istrinya. Kira-kira sholatnya sah mana? Udah tadi udah sampai rumah mandi dulu, menyelesaikan. Iya, menyelesaikan yang setengah, yang sudah kena air di awal tadi nggak diulangi lagi sama dia. Dia tidak mengulangi loh. Hanya menyempurnakan yang belum kena aja. Hanya menyempurnakan yang belum kena air. Jadi setengah pas nang umaykana ya. R1, yang kedua di R2. Setengahnya lagi di R2. Ya ajib maning ya. Afwan, Pak Afwan. Setengah di R1, setengah di R2. Apakah sholat dia bersama R2 sah dengan seperti ini? Sah? Ya. Ya, wis kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu permasalahannya. Hanya saja kalau ini setengahnya air, kalau permasalahan kita sekarang setengahnya air, setengahnya tayamum sama, tidak ada syarat urut dan tidak ada syarat harus mualat. Wa yajibu 'ala man 'adima al-ma. Ini perhatikan juga, untuk melakukan tayamum juga harus memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal berikut ya. Dan wajib bagi yang tidak mendapati air ketika masuk waktu salat ya. Kapan kita wajib mencari air? Sebelum azan berkumandang atau setelah azan berkumandang? Kira-kira kapan? Oke, zuhur jam 11.30 ya enggak, misal ya. Zuhur 11.30. Berarti nyung kudu golek banyu kira-kira jam 11. Ya. Atau wajibnya itu terjadi hukum wajib ini hukum syariat ya. Maksudnya ketika Anda tidak melakukannya ada resiko. Ya, bukan wajib kudu, bukan. Wajib yang memiliki resiko fikih bisa menjadi perbuatan Anda tidak sah ketika tidak melakukan hal tersebut. Adapun mempersiapkan air jam 11 boleh-boleh saja, akan tapi kapan wajib? Kapan menjadi wajib? Sebelum azan atau setelah azan? Setelah azan, ya. Dan itu lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyama rajulin adrakatus salah fal yusalli." Telah dijadikan bagiku tanah ini masjid dan alat untuk bersuci. Fa ayyama rajulin adrakatus salah falam yajidil ma fal yusalli. Siapapun dari umatku, fa ayyama rajulin min ummati adrakatus salah falam yajidil ma fal yusalli. Barang siapa dari umatku telah tiba waktu salat. Nah, lafaz ini yang menjadi kunci. Telah tiba waktu salat dan dia tidak mendapatkan air. Tuh, syaratnya tuh ya. Waktu salat telah tiba. Tidak falam yajidil ma, sudah mencari cara air tapi tidak mendapatkannya. Fal yusalli, maksudnya setelah tayamum maka dia wajib untuk melakukan salat. Maka kewajiban sholat tidak gugur dengan tidaknya kita menemukan air. Masih ada syarat yaitu tayamum. Maka kalau dibalik, syarat kita boleh tayamum berarti harus apa? Masuk waktu sholat terlebih dahulu. Yang kedua harus apa? Tidak menemukan air. Kalimat tidak menemukan air berarti harus melakukan apa? Pencarian terlebih dahulu. Ini kunci semua. Kalau Anda tidak melakukan itu, tayamumnya tidak sah. Berarti Anda tidak sungguh-sungguh mencari air. Tidak boleh. Harus dicari dulu. Tidak boleh bergampang-gampang. Wa yajibu 'ala man 'adima al-ma' idza dakhala waqtu as-salati talabul ma'i fi rahlihi. Ini kalau cuma ngajar matan Zadul Mustaqni saja tanpa syarahnya juga muskilah lagi nih. Wajib mencari air di perlengkapan di mana dia pergi bersamanya. Wajibnya kapan? Ya enggak? Kemudian nyarinya gimana? Ini semua butuh syarah. Butuh penjelasan para ulama. Bi an yufattisha min rahlihi ma amkana an yakuna fihi wa fi qurbihi. Ya. Wajib mencari air ketika kapan? Waktu sholat sudah masuk. Ini kunci, ya, ini kunci. Waktu sholat sudah masuk, wajib baginya mencari air. di mana birahlihi, di perlengkapan yang dia bawa ketika bepergian, motor, mobil, tas, keranjang, apapun, ya, apapun yang antum bawa bersama antum, cek jangan-jangan antum ada air tapi lupa bawa, antum lupa kalau antum memiliki air di persediaan, di tas, di keranjang, di motor, di jok, apalagi sekarang selagan motor anak tutup emang, ya, kadang nggak kelihatan mata, kadang kita lupa padahal ada, harus dicari semuanya. Yufattish, yufattish itu mencari-cari, benar-benar mencari-cari. Dari kata taftish, ya, taftish. Memeriksa di barang-barang yang ada di sekitar kita, wa fi qurbihi, ya, wa fi qurbihi, dan di sekitar kita. Bukan hanya di barang-barang kita saja, tapi di sekitar kita. Bi an yanzura wara'ahu, melihat ke belakang, kira-kira ada enggak tempat yang kayane ana banyu nang kono, ya, sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Wa amamahu, belakang dilihat, depan dilihat, ya, ini toko apa ke, toko bangunan apa toko banyu. Nah, biasanya bangunan tutul banyu juga biasanya, ya, malah gratis, is nyacak wis makan buka. Tapi misalnya daerahnya baru, antum takut salah masuk toko, ya, juga ndak wajib terlalu jauh, ya, ndak wajib terlalu jauh. Wara'ahu wa amamahu wa an yaminihi, perhatikan kanan, ya, apakah ada rumah yang bisa tak mintai, ya, mintain tolong, ada air di mana. Wa an shimalihi, perhatikan sebelah kiri juga, belakang, depan, kanan, kiri. Fa in ra'a ma yashukku ma'ahu fihi al-ma, kalau dia melihat ada titik yang dia sedikit kerentek, aku ragu jangan-jangan sana ada air, ya, qasadahu fastabra'ahu, segera datangi tempat tersebut, ya, segera datangi tempat tersebut supaya Anda terlepas dari beban wajib mencari air. Anda ragu, kayaknya ada, ragu ini maksudnya setengah-setengah, ya, kayaknya ada, tapi Anda dengan sengaja tidak ke sana, berarti Anda sudah melakukan tidak mencari air, dengan sengaja tidak mencari air. Yang seperti ini tayamumnya tidak sah, dia belum mencari, harus dicari terlebih dahulu, belakang, depan, kanan, kiri. Wa yatlubuhu min rafiqihi, dan dia boleh ngecek juga, ya, minta temannya untuk ngecek barang-barang. Siapa tahu temannya, aku gawane siji tok deleng maning, bukan gawa loro, ya. Jangan terlalu cepat memutuskan kawan kita ini. Antum boleh bilang, coba dicek dulu, bukan nang jok ana maning, ya, nang tas, nang keranjang, nang kantong, macam-macam, ya. Coba cari bongkar-bongkar-bongkar, siapa tahu bisa untuk dua orang berwudu. Ini harus berusaha terlebih dahulu. Jaraknya bagaimana? Mungkin kalau kita ambil urf, mungkin untuk perjalanan jalan kaki itu bisa di angka, ya, 500 meter sampai 1 kilometer. Ya, lebih dari itu sudah membebani, sudah masyakkah. Harus menempuh perjalanan jauh itu sudah masyakkah. Padahal tempat yang kita berdiri tadi merupakan tempat tujuan, ya, tempat tujuan hajat kita. Jadi maksimal mungkin di angka, bisa dikembalikan ke urf, kata para masyayikh, dikembalikan ke urf. Tapi yang heran juga, urf saja tanya sama kita, ya enggak? Dan susahnya juga di situ. Ini dikembalikan ke urf, oh, gimana urf? Urf saja tanya sama kita, terus kita kembalikan ke urf, berarti bolak-balik kok. Ya, saya kembalikan ke mereka, mereka kembalikan ke saya kembalikan ke mereka. Yang mau jawab siapa? Jarak safar itu tidak ada, ya. Semua kembalikan ke urf, gimana? Orang aja tanya sama antum kok. Kembalikan ke urf. Urfnya muridnya siapa? Ya enggak? Hah? Iya, patokannya siapa? Kan susah. Maka maksudnya urf di sini umumnya orang berjalan dikatakan sudah membebani diri dan menjauh dari hajat tempat dia berdiri. Ya. Dia berdiri di Ibrahim Center. 1 kilometer dari Ibrahim Center, padahal dia tujuannya di sini. Hajatnya ada di sini. 1 kilometer dari Ibrahim Center sudah terlalu jauh dari tujuan tempat dia berdiri. maka kira-kira 500 sampai 1 km di antara itulah kira-kira. Kalau merasa sudah terlalu jauh, maka sudah tidak wajib mencari air tersebut. Kalau pandangan mata kira-kira maksimal berapa meter kira-kira? 1 kilo lebih? Lebih apa? Maksimal 1 kilo? Ya, lebih 1 kilo ya? Ya paling seperti itu. Ya. Maka bisa diambil kira 500 meter sampai 1 kilometer. Itu masih jarak toleransi. Ukur diri masing-masing ya. Apakah merasa hajatnya terlewatkan kalau pergi terlalu jauh atau tidak? Kalau 500 meter saya kira masih wajar. Yang lemu 500 meter ke bawah. Yang gampang kedorong angin, yang gampang kedorong angin bisa 500 meter lebih. Tapi kalau punya motor gimana? Ya enggak, punya mobil gimana? Ya tambah. Ya, kayak gitu aja. Itu semudah itu kok, enggak usah pusing-pusing. Ya, naik mobil saya kira di angka 3 km sudah cukup jauh ya. Dari hajatnya loh. Dia hajatnya di mana? Dia hajatnya di titik ini. 3 km dari titik tersebut meskipun naik kendaraan saya pikir itu sudah cukup jauh. Ya, sudah cukup jauh. Jadi mungkin di angka 2 sampai 3 km. Ya, kalau jalan kaki di angka 500 sampai 1 km. Ini cuma takrib semua ya, tidak ada dalilnya, tapi takrib. Mau dikembalikan kemana? Enggak ada nas, tidak ada dalil menyebutkan angka-angka ini. Akan tetapi dimungkinkan dikembalikan kepada urf. Urfnya maksudnya sejauh mana kita berjalan menjauhi hajat kita di tempat, di suatu tempat. Biasanya sekitar itu 500 meter sampai 1 km untuk jalan kaki. Kalau naik kendaraan mungkin di angka 3, maksimal 3 km. 3 km lebih itu sudah menjauh, cukup menjauh dari titik hajat yang dia butuhkan. Jangan lupa mencari dari temannya juga ya. Fa in tayammama qabla talabihi. Nah, cuma deleng-deleng tok ya, gugurna kewajiban ya. Laka banyu. Alah kawis langsung tayammum, enggak boleh begitu ya. Harus dilihat betul. Yang ada kerentek airnya di mana? Kalau memang betul-betul enggak ada ya sudah ya. Fa in tayammama qabla talabihi. Orang golet-golet ya. Naik mobil kemudian berhenti di masjid. Lihat-lihat enggak ada mobil, mung dilirik-lirik tok laka ya wis langsung tayamum, enggak boleh yang seperti ini. Kalau seperti itu dilakukan, dia belum bongkar bagasi, siapa tahu ya di kantong-kantong belakang misalnya enggak. Atau di motor laka ya wis, padahal biasanya di jok nyimpen banyu ya. Bahkan banyu kancane digawean apa ya. Ya. Harus dibongkari semua, siapa tahu lupa pernah nyimpen, maksudnya seperti itu. Nanti ada pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Kalau dia tayamum tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu, lam yasih, tidak sah tayamumnya. Malam yatahaqqaq adamahu, sampai dia betul-betul yakin. Yakin di sini maksudnya prasangka yang kuat ya, bukan yakin 100%, tapi prasangka yang kuat bahwasanya di sekitarnya tidak ada air. Wa yalzamuhu aidan bidalalah, ada orang lewat. Ya, antum mencari air. Pak, banyune lagi mati, Pak. Oh, nggih, Bu. Terus pripun? Kula udune teng pundi? Ngriku mohon, Pak. Deket kok dari sini ada warung misalnya. Wajib, ya. Wa yajibu wa yalzamu aidan talabuhu bidalalatin thiqah, ya. Kalau dia mengabarkan kabar yang thiqah. Kabar yang thiqah berarti dia orang situ misalnya, ya. Kabar dipercaya, dia orang situ. Ya, dia paling tahu dengan daerah situ, maka ini kabar yang thiqah, bisa dipercaya. Ibu Grani pun di kulo dekat sini kok Mas. Ya, saya dekat sebelah rumah ada lah. Ini kabar yang thiqah namanya ya, bisa dipercaya. Grani pun di Bu, niku dekat Bu Mas, dari sini langsung aja ke situ saja lah. Harus diterima kabarnya. Antum enggak boleh bilang, "Wah, goroh ya kayak ning rupane ta apa ya, orang percayani ya." Iya, kayak Nar percaya ya. Jangan pakai ilmu terawang. Kalau beliau memang orang situ mengabarkan sesuatu yang beliau betul-betul ketahui, maka ini kabar yang fiqah, wajib diterima. Anda harus ke situ, Anda harus ke situ. Kalau tidak ke situ dan memaksa tayamum, maka tayamumnya bisa menjadi tidak sah. Idza kana qariban urfa, sama tapi terkait, harus dalam jarak yang dekat yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Bu grane pundi, Bu? Kuro grane tebih, Mas. Lah wong tebih ngabari banyu, ya berarti tebih maning wong banyune, ya. Ya, ini tidak wajib diterima. Adapun orang dekat mengabarkan dalam jarak yang sudah kita sampaikan tadi kemungkinan, maka wajib kita ke sana. Walam yakhaf fauta waqtin walau al-mukhtar. Dan perjalanan menuju air tersebut juga harus ada rasa aman. Ya, rasa aman dari tidak kelewatan waktu salat. Tidak kelewatan waktu salat. Jaraknya dekat cuma 100 meter, tapi sudah jam 5 lebih 30. Ya. Berarti azan maghribnya tinggal hitungan menit dah. Sangat dekat sekali. Meskipun jaraknya 100 meter. Walau al-mukhtar, meskipun waktunya waktu yang mukhtar. Waktu yang mukhtar itu waktu pilihan. Ya, waktu pilihan, waktu afdal untuk salat. Waktu afdal untuk salat asar misalnya, waktu mukhtar untuk salat asar itu sejak kapan? Kita sudah ambil loh dulu awal. Waktu salat asar itu ada dua, ya enggak? Ya enggak? Waktu yang wajib dan waktu yang mukhtar. Waktu yang mukhtar itu yang jam, yang dari apa patokannya, apa? Dari seberapa sampai seberapa? Nah, sampai mislaihi, ya. Dari dhillu kulli syai'in mislahu ila dhillu kulli syai'in mislaihi. Dari bayangan sesuai dengan ukuran bendanya sampai bayangan sepanjang 2 kali lipat dari panjang bendanya. Ya, kita sudah dulu main ukur-ukuran, ya. Iya, itu antum silakan murojaah sendiri. Itu waktu yang mukhtar, waktu yang mukhtar. Berarti kemungkinan kalau di kira-kira saya sih pernah nyoba, ya, itu di angka jam 5 lebih 10 lah, jam 5-an lebih, ya. Jam 5 lebih 10, 5 lebih 1/4. Ini bayangan sudah 2 kali lipat dari benda aslinya. Itu sebenarnya batas akhir waktu salat asar. Kecuali ada uzur baru boleh menunaikan di atas waktu tersebut, dan tidak boleh dengan sengaja menunaikannya di waktu maghrib. Tidak boleh dengan sengaja menunaikan di waktu maghrib. Adapun ada uzur, itu boleh lebih dari jam 5.10 atau 5.10. Coba aja, antum coba, ya, iseng-iseng. Naik motor aja, ya, naik motor lihat bayangannya, tapi juga lihat depan, ya. Kalau nanti lihat bayangannya, lihat depan malah jadi bayangan nanti kelamaan. Atau boncengan, ya, dengan R1 antum boncengan, antum fokus nyetir. Nah, ini yang di belakang bonceng lihat bayangan motor, ya. Kira-kira sudah sepanjang apa? Kalau tidak salah ingat sekitar jam itulah. Jam antara jam 5 lebih sampai 5.15 lah. Antum bantu coba ya. Benar enggak sih kira-kira jam segitu? Coba aja. Kalau siapa tahu sudah berubah, ya, siapa tahu sudah berubah. Sama tadi. Wala au rufqatin. Jangan sampai juga mencari air, memang jaraknya cuma 100 meter. Tapi dia itu kepala rombongan. Ngomong rombongannya harim kabeh. Ya. Kan kemarin sudah diceritani, ya, antum supir soalnya. Antum supir yang lanang, ya. Penumpangnya perempuan semua. Tiba-tiba salah mengambil jalan karena bis yang satunya sudah jauh di depan. Mau enggak mau waktu wajib salat telah tiba. Antum tidak kenal daerah tersebut. Harus menunaikan sholat, tetap wajib menunaikan sholat. Ya? Iya. Kemudian tidak menemukan air pula. Nah, yang harus nyari sing lanang apa sing wadon? Aku nang kene bae ya, supir nang kene bae sing golet sing wadon-wadon kan enggak mungkin. Antum yang harus cari, iya enggak? Yang laki-laki lah cari, tapi juga punya resiko. Angger lanange lunga, berarti secara enggak langsung antum meninggalkan para perempuan-perempuan tanpa penjagaan lelaki-lelaki tangguh, ya enggak? Nah, ini juga masalah, ini juga masalah. Jangan sampai kita cari air, jaraknya 100-200 meter betul, tapi yang kita tinggal malah jangan-jangan dalam bahaya, lingkungannya kita tidak kenal seperti apa, jangan-jangan sarang penyamun dan sebagainya. Waliyadzubillah. Au ala nafsihi, atau antum bukan takut sama rombongan, takut sama diri sendiri. Jangan-jangan nanti di sana malah ya kelihatannya aman, semak-semak jebule metu beruang madu, siapa tahu. Kalau madu saja sih alhamdulillah. Kalau beruang madu kan muskilah. Kalau madu saja insyaallah banyak yang mau ya. Tapi yang keluar beruang madu. Soalnya ada suara hewan-hewan ya. Ada beruang madu, ada celeng, macam-macam. Antum tidak terlatih gulat dengan celeng atau beruang. Kan kalau yang juara apa UFC ya, Habib kan umur 9 tahun sudah gulat sama beruang. Nah, antum 9 tahun sudah jadi beruang malah kan. Maksudnya beruang ya, beruang. Baik. Au malihi, atau dia takut safar sendirian ya. Masuk suatu daerah jalan mobilnya habis, adanya jalan setapak ya, jalan setapak. Kalau saya harus turun dari mobil dan mencari air untuk menunaikan salat karena tidak ada air di sekitar mobil. Kayaknya ana suara kemericik banyu nggih, perek 100 meter bahkan kelihatan. Ya ndak? Bahkan kelihatan. Tapi antum di mobil ini bawa pesanan laptop sekolah. Ya, kan belanja, habis belanja dari Grogol. Ya, habis belanja dari Grogol bawa 20 unit laptop sekolah. Antum lah jalan 100 meter tok. Iya 100 meter dekat betul. Tapi ternyata habis itu laptopnya diborong ya, diborong sama orang situ. Muskilah, bahaya ya. Maka tidak terpatok hanya dengan jarak, tapi juga keamanan ya. Keamanan bagi kita, keamanan bagi harta kita, keamanan bagi orang yang sedang kita bawa, yang sedang dalam perlindungan dan pengawasan kita. Jangan hanya ngomong ya, yang penting kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang jaga laptop. Ini minta tolong apa ngongkon? Ya. Iya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu minta tolong budu ngongkoni kan. Namanya tidak beradab. Kalau beradab dia sendiri yang berusaha, bukan ngongkoni seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bukan sosok yang kita suruh-suruh kan, tapi kita harus memohon, minta tolong, minta bantuan. Kita lakukan sebaik mungkin. Kita ambil maslahat sebisa mungkin, kita jauhkan mudarat sejauh mungkin, baru setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatayammamu li khaufi waqti janazah. Nah. Kalau ada jenazah, ya, ada jenazah mau disolatkan. Kemudian antum berhadas sampai di masjid mau ikut sholat jenazah, ternyata airnya mati. Mau minta tetangga, tetangganya lagi sholat jenazah semua. Ya, mau minta siapa? Rumahnya gembokan kabeh, warung pada tutup. Apakah saya tayamum? Ya. Atau saya kembali ke warung? Ya. Jaraknya kira-kira 100 meter. Ya. Yang di belakang saya tadi jalan lewat warung. Yang 100 meter di belakang ada warung. Apakah saya mundur 100 meter ke warung beli air untuk berwudu? Tapi resikonya jenazahnya sudah selesai disolati. Atau tayamum kemudian solat bareng dengan jamaah mensolatkan jenazah. Yang mana kira-kira antum? Pipin, ayo wis lemes. Fikihnya gue di sini olahraga tok wis. Pilih yang mana? Tayamum dapat jamaah mensolatkan jenazah atau mundur 100 meter dekat atau 100 meternya enggak? Tapi sholat jenazahnya pasti sudah selesai. Pilih yang mana? Hah? Mundur. Berarti enggak mensolat jenazah bareng sama jamaah. Mana yang dipilih mana? Jelas pertanyaannya apa enggak? Jelas. Pilih yang mana? Pilih tayamum. Baik. Ada lagi? Ketinggalan sholat bareng jamaah untuk jenazah. Pilih mundur aja. Mundur terus pulang sekalian ya. Lah udah ketinggalan jamaah sih. Antum ingat enggak pernah ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan salah satu sahabiat pengurus Masjid Nabawi yang wafat. Ya enggak? Salatnya di mana? Di kubur. Berarti dimungkinkan enggak mengakhirkan salat jenazah antum sendirian? Mungkin enggak? Mungkin. Berarti pilihannya yang mana? Mundur. Ya, pilihannya yang mundur. Karena antum bisa sholat dengan keadaan taharah yang sempurna. Masalahnya cuma waktu toh. Masih cuma waktu. Adapun sholat wajib, ya gak bisa antum ngulangi, waktunya berlalu. Kalau sholat jenazah, antum masih bisa ke kuburan. Ya enggak? Tapi berani gak antum di Indonesia sholat di kuburan? Kayak jenggotan cingkrang sholat dan kuburan kayak hilang. Kalau di Saudi biasa. Kalau di Saudi biasa. Ada tamu kan jauh, ya enggak, sanak family kan jauh. Jadi sudah dikuburkan, baru datang rombongan nyolatkan. Sudah berlalu, datang lagi rombongan nyolat. Jadi itu hal yang biasa. Tapi entah kalau di Indonesia antum mungkin ditahzir mungkin. Ya, kemungkinan ditahzir ya, karena termasuk yang menghalalkan apa? Sholat di kuburan. Kalau baca Quran di kuburan boleh enggak? Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Karuan gue itu mesti. Boleh enggak? Boleh enggak baca Quran di kuburan boleh enggak? Barusan antum punya dalilnya. Masih bingung. Ya sudah, sholat isinya dalamnya baca apa antum? Ya sudah, Quran bukan? Ya sudah, antum sudah bisa jawab sebenarnya. Ya baca Quran di kuburan, ya jelas boleh. Cuman, ya kalau dibikin acara khusus, ya enggak? Dan lain sebagainya, itu perkara baru. Beda lagi, di angka 40 hari, 100 hari, dan lain sebagainya. Nah ini butuh petunjuk baru. Adapun cuma pertanyaannya, boleh kamu baca Quran di kuburan? Ya jelas boleh. Kalau anda sholatnya tidak sah, antum sudah baca Al-Fatihah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kuburan apa? Bukan baca Quran. Baca Quran. Ya. Jadi pertanyaannya harus spesifik. Ini sama dengan permasalahan kunut. Ya. Apakah kunut subuh pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya tentu pernah. Itu masalah ijma, itu pernah, itu saja. Permasalahan soalnya bukan itu. Permasalahan soalnya, apakah kunut subuh dilazimkan terus menerus dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Itu aslinya pertanyaannya. Karena dalil-dalil dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunutna nazilah. Kunut nazilah berarti ada waktu subuhnya, enggak? Ya sudah. Kalau pertanyaannya, Nabi pernah enggak kunut waktu subuh? Ya jelas pernah. Antum tanya gitu diketawain orang. Ya harus tepat dalam mengucapkan sebuah pertanyaan. Pun harus betul pertanyaannya, jangan sembarangan. Mending apa hukum tahlilan ya? Jelas tahlilan, ya membaca tahlil ya enggak? Dalilnya terlalu banyak, jutaan hadis. Tapi kan apakah acara? Nah, jadi pertanyaannya harus spesifik. Pertanyaan harus spesifik. Mau sampai jam berapa? Jam 8. Walau waktu fardin. Nah, nih. menyelesaikan ini aja, wis. Ya. Wala waqti fardhin. Sekarang antum antri tempat wudu. Antum sedang antri tempat wudu di mall, ya. Antri tempat wudu di mall. Mallnya tingkat 50, ya. Jakarta sih ceritanya. Anda belilah kayak gitu ya. Paling banter-banter tingkat berapa? 5, 6, 7. 10 wis, 10, ya. Tapi kan masalahnya kalau di Jakarta antum enggak bisa sembarangan pergi, apalagi jalannya kebanyakan one way, ya enggak? Waktu maghrib tinggal 5 menit. Antum berada di antrian tempat wudu. Apa yang Anda lakukan? Gemrungsung, misuh-misuh, ya. Maido ngarepe. Cepet toh, kakun cepet toh, kakun cepet toh kayak gue, apa? Apa tayamum? Lah, itu dia. Ah, kayak ini kesibukan waktu maghrib habis ini. Ya, antum hadir, antum orang Jakarta, bukan musafir loh, ya. Antum orang Jakarta ceritanya. Antum seorang mukim, seorang hadir. Orang Jakarta mau sholat di Jakarta. Kondisinya seperti tadi kira-kira. Tayamum kemudian menurunkan sholat maghrib yang tinggal 5 menit lagi habis. Apa nunggu antriannya dapat? Kira-kira 10 menit baru dapat antrian wudunya antum. Pilih yang mana? Tayamum. Tayamum. Nunggu. Waktu sholatnya lewat tetap ditunggu. Ajib. Antum menyelisih 8 fuqaha loh. Bukan main-main, 8 fuqaha ummah Islamiyah. Antum selisihi. Ajib, nekat betul, Pak. Ini termasuk mufradat Ahmad. Nah, ini Ahmad betul nih pas. Ya, pendapat Imam Ahmad yang menyelisihi fuqaha yang lain. Ini mufradat Ahmad ini betul. Ya. Wala waqti fardhin. Tapi betul ini memufradatnya Hanabilah. Ini memufradatnya Hanabilah. Ya, antum berpendapat dengan jumhur, betul sekali. Tayamum, betul. Tapi Imam Ahmad persis dengan pendapatnya, ya, Syekh Ahmad di sini. Ya. Kalau itu Ahmad bin Hambal, ini Ahmad bin Syarif bin. Sama-sama Ahmad lah, Bas. Ya, sama-sama Ahmad. Al-mushtaghil bi syartihi. Ini termasuk materi atau fatwa yang ada hanya di mazhab Hanabilah, mufradat Hanabilah. Kalau air berada di depan antum, ya, dan sangat mungkin untuk didapatkan, resikonya tapi waktu sholatnya terlewat, maka wajib bagi Anda mendapatkan air tersebut. Mengapa? Karena tayamum tidak mungkin dilakukan dengan adanya air yang masih mungkin untuk didapatkan, tidak mungkin. Syarat tayamumnya tidak terpenuhi, tidak adanya air. Loh, airnya di depan mata antum. Waktu sholat tinggal 5 menit, nunggu antrian masih 10 menit. Tetap ditunggu antriannya. Dan sholatnya dilakukan qadha. Sholatnya dilakukan qadha di waktu sholat berikutnya. Al-mushtaghil bi syartihi. Ini termasuk orang yang sibuk dalam mendapatkan syarat sahnya sholat. Karena airnya berada di depan mata, maka tidak perlu kan jumpa pun cepat tu, kan jumpa ke waktu terus penting kayak wow, primitif, ya dah. Coba belajar dengan fatwa Imam Ahmad, nyantai aja. Mas waktu ni mau habis, ya apa? Ya, waktu mau habis sih mau apa lagi? Ya enggak, waktu biarkan berlalu. Antum dimanapun waktu juga akan habis sama aja. Tapi air berada di depan saya. Dan saya melihat gemericik air di depan saya, tidak bisa saya tinggalkan. Ini termasuk mufradat mazhab Hanabilah. Mungkin berbeda dengan jumhur fuqaha. Ini termasuk permasalahan yang berbeda dengan jumhur fuqaha. Tapi pendapat Imam Ahmad luar biasa, memudahkan sekali. Membuat orang tidak panik, gemerungsung. Dan mengumpulkan semua hadis menjadi satu, tidak ada pertentangan. Hadis-hadis tentang tayamum, kalau kita maksa pendapat jumhur, ya, padahal air berada di depan mata, muskilah juga. Karena tayamum batal dengan adanya air, padahal air tersebut bisa untuk digunakan. Tayamumnya batal. Ini yang membuat Imam Ahmad tidak mungkin Anda tayamum airnya di depan mata hanya karena masalah waktu sholat akan berakhir, itu tidak mungkin. Tidak mungkin dilakukan, karena tayamumnya batal terus pasti. Tayamum langsung batal loh airnya di depan antum. Ini tidak mungkin dilakukan tayamum, tidak mungkin. Yang adalah menunggu antrian, kemudian sholat, meskipun sholatnya adalah qadha. Yang penting jangan disengaja, dipas-paskan ya. Ngambil waktunya sengaja, ya maghrib kali 5 menit sampai sholat, kayak muskilah. Illa idza wasala musafirun ila ma'in wa qaddaqa al-waqt. Cuma satu yang boleh seperti itu, kondisi gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi boleh tayamum meskipun antriannya sudah dekat tapi waktumu habis, boleh tayamum. Bagi siapa? Hanya musafir saja yang boleh seperti itu, rukhsah ya. Karena musafir salat qadha terkadang ya, terkadang itu juga memberatkan musafir. Terkadang karena dia kadang jamnya ya enggak mau qadha, berarti kan waktu salatnya double ya, salat dikerjakan double. Padahal keretanya sebentar lagi mau berangkat. Nah, muskilah yang seperti ini. Oleh karena itu musafir mendapatkan banyak rukhsah, mendapatkan banyak rukhsah meskipun air ada di depan mata. Kalau waktunya sudah mau habis, boleh bagi dia. Ya, boleh bagi dia untuk tayamum kemudian menunaikan ibadah salat. Aw 'alima anna nawbata la tasilu ilaihi illa ba'dahu aw 'alimahu qariban wa khafa waqt fawtal waqti in qasadahu. Sama dengan kita sampaikan tadi. Wa man ba'al ma'a wa habahu ba'da dukhulil waqt. Tudulan banyu ya, tudulan banyu oleh boleh. Tudul banyu oleh boleh. Oleh. Perhatikan kalau waktu azan sudah masuk. Nah, kalau waktu azan belum masuk antum jual air terserah bebas. Mau jual air kemana pun enggak ada masalah. Kalau waktu azan sudah masuk harus perhatikan. Ada stok air enggak selain air yang antum jual? Ya. Karena kalau waktu azan sudah masuk berarti terikat dengan kewajiban untuk sholat. Berarti air yang antum miliki di rumah semuanya terikat dengan kewajiban untuk digunakan sebagai alat taharah. Tidak boleh semuanya dijual. Harus disisakan sebagian untuk melakukan taharah. Lalu pimen anggar kelalen. Nah, banyu pame mati, sumure garing ya. Stok di warung aqua tinggal 2. Azan berkumandang, datang seseorang, "Bu, tuku aquane pira?" "Loro." Ya, enteng kabeh banyune. Tinggal aqua 2, dia jual. Dia jual kepada orang tersebut. Lalu bagaimana akad jual beli yang seperti ini? Walam yatruk ma yatadhharu bihi haruma haram. Akad seperti ini haram. Walam yasih al-aqdu, akadnya tidak sah. Akad jual belinya tidak ya, karena air tersebut tidak boleh untuk dijual. Air tersebut wajib digunakan untuk bertahar, tidak boleh untuk dijual. Thumma intayammam, kalau nekat ya, kalau nekat. Ah wis kadung ya, nyun bekelingan, wong wis mlaku. Tayamum bae wis. Kalau dia nekat ya. Thumma intayammama wa shalla, apa yang terjadi? Lam yu'id in ajaza an raddihi. Perhatikan orang yang tadi beli air harus diperhatikan. Wis lunga apa durung? Angger masih dekat diawe, disuwiwit, dikeproke si krungu, maka wajib dia dapatkan air karena akadnya tidak sah. Akad jual belinya tidak sah. Tapi kalau orangnya sudah naik motor, sudah sampai pasar pagi, sudah sampai Pantai Kodok ya. Wis aduh, antum ngecek di GPS kan. Ah wis aduh wonge. Yang seperti ini maka sah tayamumnya sah. Karena dia sudah tidak mungkin mendapatkan air tersebut. Lanjut apa? Secuil lagi, secuil mana ya? Fa in kana qadiran 'alal ma' lakin nasiya qudratahu 'alaih. Ah, ini mirip dengan kasus yang tadi. Aw jahila mawdhi'ahu bi mawdhi'in yumkinuhu istimaluhu. Seorang naik mobil ya, datang ke suatu daerah yang asing, kemudian datang waktu salat. hendak berwudu tidak mendapatkan air. Kemudian, ya, kemudian seingat dia di mobil tersebut tidak ada air, dia enggak membongkar-bongkar mobil karena ingat, dia ingat, oh mobil saya enggak ada air, ya sudah, langsung tayamum aja, langsung tayamum. Selesai tayamum, dia buka bagasi mobil, jebule ada sebotol air. Nah, bagaimanakah hukum sholatnya tadi yang dilakukan dengan tayamum? Berman kira-kira sah mana? Enggak sah sholatnya. Tidak sah. Berman. Cakwir men cakwir. Sah boleh. Sah boleh. Gater wis fulan bin fulan ya. Air yang terakhir dia minum itu ketika dia berada di Ibrahim Center ya. Minum air di mobilnya udah dihabisin semua karena dia kehausan, dihabisin semua. Jalan-jalan, kemudian ketemu temannya di jalan. Maring di ke pernak mana? Yo bareng aku, bareng. Kemudian temannya ini membawa air disimpan di belakang jok, ya, di belakang jok. Temannya ini turun kemudian pergi. Si supir ini tidak mengetahui kalau temannya ini naruh air. Seingat dia airnya enggak ada di mobil, ya. Sehingga dia airnya tidak ada, sudah diminum semuanya, enggak ada lagi. Kemudian dia sampai suatu daerah yang asing, safar, enggak, daerah yang asing, tidak ada air, datang waktu salat. Kemudian dia tayamum, kemudian salat. Pas buka pintu penumpang, glundunglah sebotol air. Jebulan apa nyu? Kau mesti bagaimana kau ke? Ya, soalnya aku kelingan aku laka nengkene senteng tak kenung kabe. Ya, kira-kira apa hukum solatnya tadi yang dibangun di atas tayamum? Sah? Permen. Kiki kene sa ora apa-apa bebas anu. Ora apa-apa. Iya. Gimana Mas? Sah, masyaallah. Tidak sah. Sah. Aji. Ki imbang kayane posisine iki. Berarti dua pendapat kuat ya. Anggere imbang kene namanya dua pendapat yang kuat ya. Dua pendapat yang kuat. Jawabannya ada di kitab antum. Ya, jawabannya ada di kitab antum. Ya. Watayamma wa shalla, kalau dia maksa tayamum dalam kondisi tadi kemudian salat, aada. Ya. Dia harus mengulangi salatnya. Li'anna nisyan la yukhrijuhu an kaunihi wajidan. Karena lupanya dia tidak membuat dia kehilangan status sebagai orang yang mendapatkan air sebenarnya. Akan tetapi dia kurang sungguh-sungguh dalam mencari. Makanya tadi disampaikan wajib mencari, aja nganggo prasangka, wajib dicari. Iya, wajib dicari oleh karena perkataan para ulama itu detil loh, wajaba talabuhu, wajib digoleti, duduk nganggo prasangka, wajib digoleti tulis sih. Ya, ngerjain goleti tulis aja. Iya aja nggo perkiraan nuk digolet itu le siapa tahu kayak tadi kondisinya ya. Bukan airnya dia ternyata air temannya. Tadi enggak numpang sebentar jebule ninggalkan air. Kalau dia mencari insyaallah dapat. Tapi karena cuma pakai perkiraan akhirnya enggak dapat karena lupa dan lain sebagainya tidak menggugurkan statusnya sebagai orang yang mendapatkan air, karena airnya ada di sekitar dia, di kendaraan dia, tapi dia tidak menggunakan karena mencukupkan dengan prasang, prasangka tidak boleh, harus dicari terlebih dahulu. Wa amma man dhalla an rahlihi wa bihil ma fattalabahu wa dhalla an mawdhi bi'rin kana ya'rifuha wa tayammama wa shalla fala i'adata 'alayhi li'annahu hala tayammumihi lam yakun wajidan lil ma. Seorang pedagang air, banyune akeh nemen ya, nggawa truk sini banyu tok wis ya. Pan go adus kabeh ya nyandak nemen. Suatu hari beliau ya, qodarullah, sedang di pom bensin umum, masuk toilet, keluar toilet mobilnya sudah tidak ada, sudah diborong oleh penyamun. Sak mobilnya sak banyune digawa kabeh. Ya. Kamu boleh, sebenarnya digawa kabeh. Besok nang pom bensin juga enggak ada, pom bensin tua, ya, enggak ada air suci, ini airnya najis semua. Ya, sudah tayamum, kemudian datang waktu sholat ya, kemudian dia tayamum sholat. Di sholat dia merintih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok dagangane wong kabeh nyung titipan tok. Mobil itu gua kena aku mobil bos, mobil majikan, ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Setelah sholat, beliau ada inspirasi jalan-jalan, bukan ketemu, ya, bukan ketemu. Jalan-jalan 1 kilometer ketemu mobilnya plus kuncinya, ditinggal lunga tok jebulaan don nginung banyu netok bar kowe lunga paling nginung rong botol telung botol ya kan, masih sisa air banyak sekali. Nah, pertanyaannya sah enggak sholat supir tadi? Iya. Kisah tak bisa mana-mana teman. Pertanyaannya, wajib enggak dia mengulangi sholatnya? Karena itu airnya dia, itu juga mobilnya dia. Kita tutup dengan materi ini. Gimana? Wajib diulangi sholatnya enggak? Jakwir. Enggak wajib diulangi. Enggak wajib. Wong wis nemu banyu, banyune dhewe kae banyune bose ya. Gimana Syekh Ahmad? Gimana Syekh Ahmad? Hah? Hah? Diulangi. Iya apa? Bisa ana wise. Ora apa-apa. Ora apa-apa asli. Diulangi. Tidak diulangi. Hah? Wah, ini 2 pendapat yang kuat nih sepertinya, masya Allah. Tapi yang mengatakan diulangi, kira-kira kenapa? Karena dia tidak mencari terlebih dahulu, dia sudah cari kan pom bensin tua di situ. Enggak ada. Tidak sampai. Baik. Kalau mobilnya lebih dari 3 km kan mungkin. Ya anggap mobilnya 2 km, 2 sampai 3 km. Berarti diulangi. Kalau mobilnya 2 km wajib diulangi. Wajib diulangi. Loh gimana? Diulangi. Iya, sekarang jarak mobilnya tak ganti wis 3 km, 2 sampai 3 km. Tidak diulangi. Diulangi tetap. Ora apa-apa, tidak. Kejauhan. Tadi yang bilang tidak. Berarti ini sudah ijma ya? Ya sudah, kalau sudah ijma sudah selesai. Karena jawabannya memang begitu. Jawabannya memang seperti itu. Ada di kitab antum ya. Karena yang dijadikan patokan adalah ketika waktu bertayamum ada air atau tidak. Perkara dia setelah sholat menemukan airnya sendiri, ya, tadi kan enggak ada. Kita saiki yo ketemu, mau talaka, ya kan? Tadi itu loh, pas saat saya membutuhkan ketika waktu azan tiba, ya ketika saya hendak menunaikan sholat, jarak di sekitar juga tidak ada. Saya lihat kanan kiri depan belakang juga tidak ada pom bensin tua, tidak ada lain sebagainya. Saya tidak menemukan adanya air. Perkara setelah di jalan ternyata menemukan air, tentu di sana tetap tidak perlu karena patokannya bukan pas nemu, patokannya pas datang waktu salat ada ndak air di sekitarnya. Karena yang hilang adalah airnya, tadi ada sekarang airnya tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Dimisalkan juga atau datang waktu salat, dia tadi di perjalanan melintas ada sumur atau wong Jawa padusan ya, daerah yang biasanya sengaja dibikin air, mata air muncul nang wong biyen ya, wong biyen. Tapi dia lupa ngonis blandi ya. Nah, ini juga sama, kasusnya sama seperti tadi. Dia lupa, dia ingat tapi di daerahnya asing, dia lupa. Kemudian dia sudah mencari sekitarnya tidak ada. Dia lupa tempatnya di mana. Kemudian tayamum dan salat. Tiba-tiba pas sedang berburu kancil ya, berburu kancil untuk makan malam, ketemu padusane dan jaraknya hanya 200 meter. Tapi pertanyaannya bukan pas ketemu tasai. Pertanyaannya adalah pas tadi masuk waktu salat, dia sudah berusaha mencari ya, dia sudah berusaha mencari. Kemudian juga, dia juga lupa tempatnya. Dia ingat ada, tapi lupa tempatnya di mana. Dia sudah berusaha mencari sekitar depan, belakang, kanan, kiri. Tanya pasukan juga nggak ada yang tahu. Nah, yang seperti ini tayamumnya dan sholatnya berarti tidak perlu diulangi. Jelas ya, Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.